aku. Suara itu bergetar seluruh tubuhku. Kau hadir di depan mataku. Aduhai, kau ternyata sayang padaku, padaku. Kau ternyata sayang padaku. Senandung. Pada Tuhan semua aku serahkan. Semoga saja hidup kita bahagia. Pada Tuhan semua aku serahkan. Semoga saja hidup kita bahagia. Senandung. Kau ternyata sayang. Maaf. Padaku. Padaku. Kau ternyata sayang padaku. Maafin aku, Gibran. Sekarang aku belum bisa ketemu sama kamu. Aku gak mau kamu ikutan susah gara-gara aku.